Apakah kita semua benar-benar tulus menyembah padanya, atau mungkin kita hanya takut pada neraka dan inginkan surga? Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud kepadanya? Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau menyebut namanya? Bisakah kita semua benar-benar sujud sepenuh hati? Karena sungguh memang dia memang pantas disembah, memang pantas dipuja. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud kepada? Masihkah kau menyebut nama?